Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah di malam hari ini kita bisa bermajelis kembali di sebuah majelis ilmu yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberkahi, menurunkan barakah di tengah-tengah majelis ilmu yang kita berada di dalamnya sekarang ini. Nah, sebagaimana yang telah dijadwalkan, kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu pembahasan kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasitiyah, syarah atau penjelasan dari Aqidah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis atau disusun oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, mensyarah dari risalah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ada sedikit tambih yang penting untuk disampaikan, yaitu terkait koreksi pelaksanaan sholat kita. Terkadang masih dijumpai, ana sendiri menjumpai beberapa ikhwah yang mungkin lupa, sehingga perlu diingatkan, yaitu ketika pelaksanaan sholat, terkhusus sholat lima waktu di masjid, yaitu yang terkait dengan pakaian ketika sholat. Sebagian ikhwah terkadang ya, masih menggulung bajunya, baik itu lengan bajunya, ya mungkin wallah alam apakah rasa panas, kondisi panas, terkadang bajunya digulung atau di ya, di seperti ini kan, diangkat ya. Terkadang juga yang ini sering terjadi di masyarakat umum yang mungkin belum tahu bagaimana tuntunan syariat terkait dengan hal ini, yaitu menggulung celananya. Ya. Padahal yang seperti ini telah disebutkan dalam hadis yang sahih, tentang larangan dari hal itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, umiran nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi diperintahkan, tentunya perintah ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dan terkenai pula umat beliau. Jadi walaupun lafaz hadis tersebut lafaznya berbunyi umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi diperintahkan, tapi maksudnya perintah ini juga mengenai umat beliau, yaitu beliau diperintahkan untuk ayyas juda ala sab'ati a'dha'in, beliau diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota badan. Ya, kita sudah sering dengar hadis ini. 7 anggota badan itu dahi, kemudian kedua telapak tangan kita, ya, anggota badan yang kita pakai sujud. Kemudian 2 lutut kita dan 2 ujung kaki kita. Totalnya berapa? 7. Kemudian kelanjutan hadis itu, barakallahu fikum, umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in wa alla wala yakuffa sya'ran wala thawban. Dan beliau juga diperintahkan untuk tidak menahan rambut maupun pakaian. Sehingga di sini terdapat larangan untuk ketika sholat untuk menahan pakaian maupun rambut. Ya. Sehingga termasuk perkara yang dilarang dalam sholat adalah menahan rambut. Ya. Baik itu dengan cara digelung, misalnya kalau rambutnya panjang, ya, atau diikat. Begitu juga pakaian dengan menggulung baju, baik lengan baju maupun celana. Yang seperti ini dilarang dengan nas hadis yang barusan kita baca tadi. Maka hendaknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan hal ini dan juga kita ingatkan anak-anak kita yang mungkin belum tahu hukumnya. Kita ingatkan, ya. Misalnya kita mendapati sebagian mereka sholat dengan menyisingkan lengan bajunya, digulung lengan bajunya, maka kita ingatkan, tidak boleh yang seperti ini. Ada hadisnya. Ya. Demikian. Barakallahu fikum. Sebagian orang berdalih, oh saya gulung celana biar tidak menutupi mata kaki. Ya. Kenapa? Karena dalam sholat, dia menganggap dalam sholat tidak boleh menutupi mata kaki. Padahal larangan memakai baju sampai menutupi atau ke bawah, di bawah mata kaki, itu larangannya tidak hanya ketika sholat. Di luar sholat pun juga demikian. Maka kenapa kok ketika sholat saja digulung? Harusnya digulungnya ya di luar sholat juga. Ya. Karena ada nas hadis sahih yang mana Rasulullah SAW bersabda, makana asfala minal ka'bain fafinnar. Pakaian untuk pria tentunya yang menjulur di bawah mata kaki, maka letaknya di neraka. Ya. Nah, sehingga dalih yang mereka pakai tidak benar. Kalau memang mereka konsekuen untuk berpakaian tidak melebihi di bawah mata kaki, maka tidak hanya ketika sholat, di luar sholat pun harusnya demikian. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pembahasan kita, syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Terakhir kita masih membahas ucapan muallif, yaitu Syekhul Islam rahimahullah, wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih au bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara keimanan kepada Allah adalah beriman kepada atau beriman dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya sendiri di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Au bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Atau juga beriman dengan apa yang Rasulullah sifatkan bagi Allah di dalam hadis yang sahih. Min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif. Dan kemarin walhamdulillah sudah kita jelaskan apa makna tahrif. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan apa makna tahrif secara bahasa? Ya, pemaknaan tahrif ada yang secara bahasa, kemudian secara istilah. Apa makna tahrif secara bahasa? Siapa yang bisa menyebutkan? Boris? Baik, memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya, atau memalingkan sesuatu dari kebenaran. Itu makna tahrif. Dari kata harrafa, yuharrifu, tahrif. Imalatus syai' an haqiqatihi wa wajhihi wa sawabihi. Memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya dari sesuatu itu, atau memalingkannya dari kebenaran. Adapun secara istilah, siapa yang menyebutkan makna tahrif secara istilah? Siapa? Waisha? Memalingkan makna suatu ucapan dari mana sebagainya kepada makna lain yang tidak ditentukan oleh konteks. Taib, barakallahu fik. Sarful kalam an zahirihil mutabadir minhu ila ma'nan akhar la yadullu alaihi as-siyaq. Memalingkan makna ucapan dari zahirnya ke makna lain yang tidak ditunjukkan oleh konteks ucapan tersebut. Ini makna tahrif secara istilah. Memalingkan ucapan dari zahirnya ke makna lain yang tidak ditunjukkan oleh konteks ucapan tersebut. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam tahrif? Secara garis besar, tahrif ada dua macam, yaitu apa, Pak Abdul Rahman? At-tahrif al-lafzi, ya, tahrif pada lafaz dan tahrif pada makna. At-tahrif al-ma'nawi, ada dua jenis. At-tahrif al-lafzi, itu tahrif yang dilakukan atau terjadi pada lafaz, dan yang jenis yang kedua at-tahrif al-ma'nawi, tahrif yang terjadi pada makna. Adapun tahrif yang terjadi pada lafaz, at-tahrif al-lafzi, ada berapa jenis? Yang kemarin sudah disebutkan Brian, ada tiga. Yang pertama, ya, penting untuk kita memahami ini. Kenapa? Karena nanti kita akan berulang-ulang mendapati istilah tahrif. Kalau kita sudah paham di awal, insya Allah kalau kita mendapati kalimat tahrif lagi, kita sudah paham maknanya. Tahrif maksudnya seperti ini, seperti ini. Apa tadi? Jenis tahrif lafzi ada tiga. Yang pertama, merubah harokat. At-tahrif fi syakl, merubah harokat. Bisa contohnya? Bisa menyebutkan contohnya? Ayat, ya, yang kemarin sudah kita sebutkan. Apa bunyinya? Ya, Bu Aisyah. Taib, wa kallamallahu Musa taklima. Untuk memahami bagaimana tahrif yang dilakukan oleh ahlul dalal, orang-orang yang menyimpang, kita harus paham bahasa Arab. Kalau enggak paham bahasa Arab, sulit memahami. Oh, mereka melakukan seperti ini. Ya, kejahatan mereka di sini. Sampai berani mengubah-ubah harokat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena akidah yang menyimpang di dalam kalbu mereka. Akhirnya mereka berani mengubah lafadz Al-Quran, yaitu dengan mengganti harokatnya. Coba siapa yang bisa menjelaskan i'rab dari wa kallamallahu Musa taklima? Cukup sampai wa kallamallahu Musa. Coba. Masih jalan ya ini ya, durusul lughahnya? Ya, masih aktif ikut durusul lughah. Siapa? Angkat tangan. Ya, masih aktif ikut durusul lughah. Angkat tangan. Tidak ada. Terakhir pertemuan durusul lughah hari apa? Hari Rabu. Pekan ini ya, atau pekan kemarin? Pekan ini ya, berarti masih hangat hari Rabu. Siapa yang kemarin hari Rabu datang? Angkat tangan. Min fadlikum. Siapa yang hari Rabu kemarin datang? Gak ada. Ada kan? Antum? Hadir. Gak angkat tangan. Ayo. Yang hari Rabu kemarin datang siapa? Angkat tangan. Yang tinggi. Ya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Satu, dua. Berapa orang yang hadir? 10 orang. Baik, coba. Sampai juz berapa terakhir? Sampai jilid berapa durusul lughahnya? Jilid 2 ya. Berarti sudah tahu ya. Fa'il, maf'ulun bi, fi'il madi, fi'il mudhari', sudah paham ya. Coba di i'rab. Kallama. Abdullah. Wa kallamallahu Musa. Ya, cukup. Kallamallahu Musa. Sudah. Kallama. Fi'il apa itu? Ya. Mabni atau mu'rab atau apa? Lal fathi. Taib. Terus? Fi'lun madin kallama. Fi'lun madin mabniun alal fath. Kemudian? Siapa lagi yang datang kemarin? Terakhir. Abu Ibrahim. Coba dibantu. Kallama. Ya. Taib. Lafzul jalalah ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi apa? Dhammatun zahirah ala akhirih. Terus kemudian Musa. Kallamallahu Musa. Alal Musa. Alal. Alal. Fathah. Muqaddarah alal. Alal alif. Mana amin zuhriha? At-ta'adzur. Barakallahu fik. Penting ya. Belajar bahasa Arab penting. Karena sangat menunjang ilmu-ilmu yang lain. Kita enggak akan bisa memahami akidah dengan benar kalau enggak belajar bahasa Arab. Ya, apalagi nanti fikih juga sama. Ilmu-ilmu yang lain semuanya tergantung pada pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Ya, sehingga para ulama menyebutkan ta'allumul lughatil arabiyyah, mempelajari ilmu bahasa Arab minaddin, termasuk bagian dari agama. Karena tidak akan bisa seorang hamba memahami agama yang dengan benar kecuali dengan memahami bahasa yang dengannya Al-Quran diturunkan. Tidak akan bisa memahami agama ini kecuali dengan memahami bahasa yang dengannya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ya. Nah, jangan mengandalkan terjemahan. Wah, Al-Quran sudah ada terjemahannya aja kok. Hadis juga sudah banyak yang terjemahkan, sudah cukup. Enggak perlu belajar bahasa Arab. La. Ya. Naam. Sangat penting ya ikhwah, barakallahu fik, ya, mempelajari bahasa Arab. Naam. Pada firman Allah tersebut, wa kallamallahu Musa taklima, fa'ilnya adalah lafzul jalalah. Jadi yang berbicara Allah. Wa kallamallahu. Maka ahlu ta'til, orang-orang yang mengingkari sifat kalam bagi Allah, mereka mentahrif, mengubah lafad, yaitu dengan cara mengubah harokat menjadi wa kallamallaha Musa. Tujuannya apa? Agar fa'ilnya dikebelangkangkan, maf'ulnya di, maf'ulun bihnya dikedepankan. Sehingga maksudnya mereka wa kallamallaha Musa, yang berbicara itu Musa. Musa mengajak bicara Allah. Maksud mereka seperti ini. Padahal ayat yang benar wa kallamallahu Musa, yang mengajak bicara siapa? Allah yang berbicara mengajak bicara Musa. Ya. Nah, tapi mereka bisa melakukan hal ini di ayat ini. Tapi ketika berhadapan dengan ayat yang berbunyi wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya mengajak bicara dia, mereka tidak berkutik, ya. Karena tidak bisa dirubah-rubah lagi. Ya. Dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke 143, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Musa alaihissalam berbicara kepada Allah, ya, pada waktu yang telah Allah tentukan. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan ketika Musa datang pada waktu yang telah ditentukan, wa kallamahu rabbuh, Rabbnya mengajak bicara dia, maka tidak bisa dirubah-rubah lagi, tidak bisa kemudian dirubah wa kallamahu rabbah, karena maf'ulnya sudah ada di depan wa kallamahu, ya, dhamir muttasil, ya, ha wa kallamahu. Maka tidak mungkin kemudian rabbah atau rabbu diubah menjadi maf'ul. Nah, ya, seperti ini. Sehingga terbantahlah tahrif yang mereka lakukan, yaitu yang dilakukan oleh para ahlu ta'til tersebut. Kemudian jenis yang kedua dari tahrif lafzi. Siapa yang bisa menyebutkan? Tahrif pada Abdurrahman dengan menambah huruf, misalnya apa? Contohnya istawa menjadi istaula dalam firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, misalnya Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Mereka menolak sifat istiwa, kemudian mereka palingkan maknanya dengan ditambahi huruf lam. Bukan istawa lagi, menjadi istaula. Taib. Berkaitan dengan makna zahir yang tadi kita sebutkan, definisi tahrif. Apa tadi definisi tahrif? Sarful kalam al-zahirihil mutabadir minhu, memalingkan ucapan dari maknanya yang zahir. Makna zahir itu yang seperti apa? Yaitu makna yang mutabadir minhu, yang langsung bisa kita pahami dari lafaz tersebut. Ya. Ini makna zahir. Misalnya istawa. Ketika kita mendapati atau membaca firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa, istawa di atas arsy-Nya. Apa makna istawa? Maka kita imani maknanya secara zahir. Yaitu maknanya dalam bahasa Arab istawa bermakna ala wartafa'a wa sa'ida wa staqarra, yaitu lebih tinggi dari sesuatu. Nah, jadi kalau kita mendapati terutama lafaz-lafaz tentang sifat-sifat Allah, maka kita imani sesuai zahirnya. Dalam kaidah terkait dengan al-asma' was sifat, terutama tentang sifat-sifat Allah, bahwasanya makna zahir atau zawahirun nusus ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Zahir dari suatu nas yang berbicara tentang sifat Allah itu ma'lumatun lana bi'tibarin, bisa kita ketahui di satu sisi, wa majhulatun lana bi'tibarin akhar, tapi tidak bisa kita ketahui dari sisi yang lain. Maksudnya, jika kita mendapati nas yang berbicara tentang sifat, misalnya tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, maka kita yang kita ketahui dari zahir nusus nas tadi adalah makna istiwa di dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Istawa kita maknai dengan ala wartafa wastaqarra, yaitu lebih tinggi dari sesuatu. Adapun yang tidak kita ketahui adalah kaifiyah. Ya. Bagaimana Allah beristiwa itu yang tidak bisa kita ketahui. Ya. Nah, sehingga zahir nusus, zahir nas itu kita ketahui maknanya, maksudnya nas yang berbicara tentang sifat Allah, kita ketahui maknanya tapi kaifiyahnya kita tidak bisa mengetahuinya. Ini kita praktekkan atau kita terapkan pada semua nas yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Misalnya sifat tangan, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya terbentang, kedua tangan Allah terbentang. Makna tangan maklum, kita tahu makna tangan, tapi kaifiyah bagaimana tangan Allah itu yang tidak bisa kita ketahui. Maknanya paham, tentunya tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk, ya. Tapi bagaimana kaifiyahnya itu yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Sehingga dari sinilah Al-Imam Malik bin Anas, guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ditanya oleh seorang, kaifa istawa, bagaimana Allah beristiwa, maka beliau marah. Dan beliau menjawab dengan sebuah ucapan yang ini menjadi kaidah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyikapi nas-nas sifat. Bagaimana ucapan beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu bisa diketahui maknanya, maklum. Istiwa maknanya demikian, bisa diketahui di dalam bahasa Arab. Wal-kaif ghairu ma'kul. Adapun kaifiyahnya, bagaimana sifat istiwa Allah, itu yang ghairu ma'kul. Tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya. Wal-imanu bihi wajib. Beriman dengan sifat tersebut wajib hukumnya dalam agama. Was-su'al anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana sifat tersebut adalah kebid'ahan. Ini kaidah kita yang kita pakai di dalam menyikapi nas-nas sifat, ya. Itu nas-nas yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Kita pahami maknanya, kita beriman kepada maknanya, adapun kaifiyahnya kita tidak mengetahuinya, ya. Kita serahkan kepada Allah. Kemudian kita beriman kepadanya wajib dan tidak boleh mempertanyakan bagaimana kaifiyah sifat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian contoh yang ketiga atau jenis yang ketiga dari tahrif lafzi. Abu Nawfal. Jenis yang ketiga dari tahrif lafzi. Tahrif pada lafaz. Menambah kata, contohnya. Waja'a rabbuka ditambah kata apa? Waja'a amru rabbika. Kenapa? Karena ahlu ta'til mengingkari sifat maji bagi Allah, sifat datang. Ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat maji, yaitu datang. Adapun ahlu ta'til karena tidak mengimani sifat tersebut bagi Allah, mereka, oh yang datang itu bukan Allah, yang datang itu urusan Allah, perintah Allah. Sehingga mereka tambah dengan kata, ya, ayat tersebut ditambah dengan kata amr, waja'a amru rabbika. Begitu juga hadis yang mengabarkan tentang sifat nuzul, bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Mereka katakan, oh yang turun itu bukan Allah, yang turun itu rahmat Allah. Maka ketika mendengar hadis yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, turun Rabb kita ke langit dunia, mereka mengatakan yang turun bukan Allah, ya, yang turun adalah rahmat. Sehingga mereka mentahrif hadis tersebut dengan wa tanzilu, tanzilu rahmatu rabbina ila sama'id dunya. Dan ini tentunya adalah tahrif yang batil. Taib, itu tadi jenis-jenis tahrif lafzi. Kemudian yang kedua, jenis tahrif yang kedua adalah tahrif al-ma'nawi, pada makna. Tahrif ma'nawi tidak mengotak-ngatik lafadznya, yang diubah-ubah adalah maknanya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Yang kemarin sudah kita sebutkan. Biasa. Contoh tahrif ma'nawi. Apa? Yang tadi kita sebutkan juga. Ya. Gimana lafadznya? Lafadz ayatnya? Tadi kita sebutkan barusan. Tidak apa ya, murojaah lama tidak apa. Yang penting paham. Daripada lanjut-lanjut terus tapi tidak paham, mending murojaah tapi paham. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Contoh ayatnya? Baisha? Tadi, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang. Mereka, ahlu ta'til, menolak sifat tangan bagi Allah, ya, sifat al-yad, dan mereka menafsirkannya dengan rahmat atau nikmat, ya. Dan ini adalah tentunya tahrif yang batil. Mereka tidak mengubah lafadznya. Lafadznya tetap mereka biarkan sebagaimana adanya, tapi mereka tahrif maknanya. Maksudnya itu bukan tangan, maksudnya adalah rahmat atau nikmat. Baik. Dan yang perlu kita ketahui, ikhwani fillah, barakallahu fikum, ahlu tahrif mereka tidak akan mau menamai apa yang mereka lakukan dengan tahrif, karena mereka tahu lafaz tahrif di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan celaan, ya, artinya tahrif itu tercela dan disebutkan di dalam Al-Quran. Karena itu adalah amalan orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka orang-orang Yahudi mengubah-ubah ucapan Allah dari tempatnya, sehingga mereka menggunakan istilah takwil. Oh, bal yadahu mabsutatan, yad di sini takwilnya adalah rahmat atau nikmat. Ya, dan demikian tahrif-tahrif yang lain yang mereka lakukan, mereka sebut dengan takwil. Nah, oleh karena itu kita juga harus memahami makna takwil di dalam syariat, agar bisa membedakan mana takwil yang dibolehkan dan mana takwil yang dilarang. Mana takwil yang terpuji, mahmud, dan mana takwil yang mazmum, tercela. Nah, sehingga kita bahas tentang takwil. Apa itu takwil? Secara bahasa, takwil itu dari kata al-aul. Ya, takwil. Komponen dasarnya terdiri dari huruf hamzah, wawu, dan lam. Ya. Al-aul. Hamzah, wawu, dan lam. Fi'ilnya, fi'il madinya ala. Fi'il mudhari'nya ya'ulu. Masdarnya aul. Maknanya adalah rujuk, kembali. Di dalam bahasa, makna al-aul adalah ar-rujuk, yaitu kembali. Misalnya dalam ucapan orang Arab, awwalal hukma ila ahlihi. Awwalal hukma ila ahlihi. Maknanya adalah arji'ahu waraddahu ila ahlihi, mengembalikan hukum kepada ahlinya. Itu biasanya memakai kalimat atau kata awwala. Maknanya adalah arja'a, yaitu mengembalikan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ini yang bisa, yang harus kita pahami. Secara istilah, at-ta'wil ada tiga makna. Istilah ta'wil secara istilah ada tiga. Yang pertama, ta'wil yang bermakna tafsir. Ta'wil yang bermakna tafsir. Ya, jadi sebagian ulama, dan bahkan disebutkan dalam hadis, nanti kita sebutkan insyaallah, tafsirul Quran, yaitu menafsirkan makna-makna Al-Quran, itu juga bisa disebut dengan ta'wil. Ya. Yaitu al-kalam alladhi yufassaru bihil lafzu hatta yufham ma'nahu. Ini makna ta'wil yang artinya adalah tafsir. Yaitu ucapan yang alladhi yufassar bihi al-lafzu hatta yufham ma'nahu. Ucapan yang dengannya suatu lafaz bisa dijelaskan sehingga terpahami maknanya. Ya, tafsir adalah ucapan yang menjelaskan suatu lafaz sehingga maknanya bisa dipahami. Dan ini adalah makna yang dimaukan oleh banyak para ulama ahlu tafsir ketika menyebutkan lafaz ta'wil. Dan di antara para ulama ahlu tafsir yang banyak memakai lafaz ta'wil, ya, artinya ketika menjelaskan suatu ayat, wa ta'wiluha kaza wa kaza. Ta'wil dari ayat ini adalah demikian dan demikian. Maksudnya adalah apa? Tafsirnya. Itu banyak kita dapati di dalam karya al-imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, di dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari. Ketika beliau menjelaskan suatu ayat, setelah menyebutkan ayatnya, beliau susul dengan wa ta'wiluha kada wa kada, atau yang semakna dengan itu. Ta'wil dari ayat ini adalah demikian dan demikian. Maksudnya apa? Tafsirnya. Tafsir dari ayat tersebut. Dan ini pula makna dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam ketika mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan sabdanya, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama, wa'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Maksudnya apa? Tafsirul Quran. Karena barokah dari doa Rasulullah ini, Ibnu Abbas menjadi ulama rujukan terkhusus dalam bidang ilmu tafsir, ya. Sehingga ta'wil dalam hadis tersebut maknanya adalah tafsir. Ini makna yang pertama, yaitu ta'wil yang bermakna tafsir. Kemudian yang kedua, at-ta'wil dalam nas-nas syariat juga bisa bermakna al-haqiqah allati yasiru ilaiha asy-syai', hakikat yang yasiru ilaiha asy-syai', suatu perkara akan berujung pada hakikat tersebut. Ya. Suatu hakikat yang suatu perkara akan berujung atau kembali pada hakikat tersebut. Ya. Kita jelaskan maknanya ada dua. Atau jenisnya ada dua. Ta'wilul khabar. Ta'wilul khabar. Ta'wil dari nas-nas yang berisi berita. Ya. Berisi berita. Wa huwa wuqu'ul mukhbar bihi fi waqtihi al-khass. Atau ta'wil dari suatu berita. Ta'wil dari suatu berita adalah terjadinya apa yang diberitakan tersebut pada waktunya. Hal ini, ta'wilul khabar ini sebagaimana yang dihikayatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau berkata kepada ayahnya, ya, yaitu beliau berkata, "Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan." Dalam surat Yusuf ayat yang ke-100. Beliau berkata, "Hadza ta'wilu ru'yai." Ini adalah ta'wil dari mimpiku. Min qablu, mimpiku yang sebelumnya. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Rabku, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mimpi tersebut haqqan, menjadi terwujud. Ya, sehingga ta'wil dalam ayat ini bermakna terwujudnya apa yang beliau lihat di dalam mimpinya. Benar-benar terjadi. Ya. Maka itu juga disebut sebagai ta'wil. Yaitu terwujudnya mimpi. Yang mana mimpi itu adalah, mimpi Nabi adalah wahyu. Khabar dari Allah. Ya, tentang suatu perkara. Dan perkara itu benar-benar terjadi sebagaimana yang dikabarkan. Maka itu disebut sebagai ta'wil. Kemudian ta'wilul amr, ta'wil dari suatu perintah, maknanya adalah iqa'u ma tuliba minka fi'luhu, yaitu ketika kita diperintahkan dengan suatu perintah, maka ta'wilnya adalah dengan melaksanakan perintah tersebut. Melaksanakan perintah tersebut, mewujudkannya. Jadi kalau yang tadi khobar, diberitakan suatu hal dan benar-benar terjadi, maka itu adalah ta'wil dari khobar tersebut. Yang kedua ini perintah. Diperintahkan sesuatu, maka ta'wilnya adalah dengan melaksanakan perintah tersebut. Ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam sujudnya. Yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi." Rasulullah memperbanyak di dalam sujud dan rukuknya dengan perkataan, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Ini di antara zikir sujud dan rukuk dan sujud. Di antara zikir yang disyaratkan adalah seperti ini. Dan Rasulullah memperbanyak zikir seperti ini, terutama ketika setelah diturunkan surat An-Nasr. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan setelah menyebutkan hadis tersebut, beliau mengatakan, "Yata'awwalul Qur'an." Rasulullah SAW memperbanyak zikir ini di dalam rukuknya dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yata'awwal al-Quran. Untuk menta'wil al-Quran. Apa al-Quran yang dimaksud? Yaitu perintah di dalam surat An-Nasr. Idza ja'a rabbuka. Idza ja'a nasrullahi wal-fath. Ya, sampai ayat yang ketiga. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, idza ja'a nasrullahi wal-fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ayat yang ketiga Allah perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepadanya, bihamdika, dan beristighfarlah. Maka Rasulullah ta'wilkan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah ini, dengan memperbanyak zikir, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sehingga ta'wil juga bisa bermakna melaksanakan perintah, perkara yang diperintahkan. Kita sudah dapat berapa makna dari ta'wil? Secara istilah, dua makna. Ya. Yang pertama bermakna tafsir, yang kedua bermakna ya, yaitu al-haqiqah allati yasiru ilaiha syai'. Terdiri dari dua jenis, ta'wilul khabar dan ta'wilul amr. Ta'wil dari berita atau juga ta'wil dari perintah. Ta'wil berita dengan terjadinya apa yang diberitakan, ta'wil perintah dengan menjalankan perintah tersebut. Kemudian jenis yang ketiga, ini adalah jenis yang madzmum, yang tercela, yaitu sarful lafz, atau nanti dirinci pula, sarful lafz an ma'nahu rajih ilal ma'na al marjuh. Ya, ta'wil yang ketiga, masih belum, nanti dirinci lagi menjadi dua jenis. Ya. Ta'wil yang ketiga ini bermakna sarful lafz an ma'nahu rajih ilal ma'na al marjuh. Memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang rajih ke makna yang marjuh. Memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang rajih ke maknanya yang marjuh. Dan ini ada dua jenis. In kana dzalika sharf yadullu alaihi dalilun sahih au qarinatun lafziyah sahihah fa innahu yusamma tafsir wa qad sabaq. Jenis yang pertama, memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang rajih ke makna yang marjuh. Tapi ada dalilnya. Dalilnya sahih. Maka yang seperti ini juga dinamakan dengan tafsir. Dinamakan sebagai tafsir. Memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang rajih ke makna yang marjuh. Dari makna yang lebih nampak ke makna yang lebih samar. Tapi ada dalilnya. Ya, makanya seperti ini juga tergolong sebagai tafsir. Dan tidak tercela. Ya, mahmud bahkan. Terpuji. Karena melandaskan takwilnya tersebut di atas dalil yang sahih. Adapun jenis yang kedua adalah memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang rajih ke maknanya yang marjuh tanpa dalil yang sahih. Maka yang seperti ini adalah hawa nafsu, ya. Malingkan suatu makna yang suatu lafaz dari maknanya yang rajih ke maknanya yang marjuh tanpa dalil, tanpa landasan dalil, maka yang seperti ini adalah tercela, madzmum. Dan inilah yang disebut dengan tahrif. Inilah yang disebut dengan tahrif. Ya. Sehingga dengan kata lain, memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang zahir ke maknanya yang bukan zahir tanpa ada dalil. Yang ini adalah jenis yang madzmum atau tercela, atau dengan kata lain disebut dengan tahrif. Tadi yang sudah kita sebutkan. Sehingga kalau ahlul batil, ahlul ta'til, orang-orang yang suka menolak sifat-sifat Allah, kalaupun mereka menamakan tahrif mereka sebagai ta'wil, maka kita tetap menghukumnya sebagai tahrif. Ya, karena mereka telah memalingkan makna lafaz tersebut ke makna yang marjuh tanpa ada dalil yang sahih. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita sudah dapat makna dari tahrif, ya, rinciannya, kemudian makna ta'wil, rinciannya pula, kemudian kita beralih ke berikutnya, itu lanjutan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min ghairi tahrifin wala ta'til, min ghairi tahrifin wala ta'til. Makna ta'til dalam bahasa Arab adalah at-tark wa takhliyah, meninggalkan sesuatu. At-ta'til dari kata at-tala yu'attilu, ta'tilan, maknanya adalah at-tark, meninggalkan sesuatu. Adapun makna ta'til secara istilah adalah nafyul ma'na al-haq al-warid fil kitab was-sunnah. Nafyul ma'na al-haq al-warid fil kitab was-sunnah. Menafikan makna yang benar yang warid. Warid itu yang disebutkan di dalam Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Ya. Diulangi. Makna ta'til secara istilah adalah nafyul makna al-haq al-warid fil kitabi was sunnah. Menafikan makna yang benar yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini ada dua jenis. Ta'til itu ada dua jenis. Ya, yang terkait dengan asma was sifat. Yang pertama, ta'tilun kulli. Ta'til yang menyeluruh. Ta'til yang sifatnya menyeluruh. Yaitu, apa yang terjadi pada nufatus sifat. Nufatul asma was sifat. Yang terjadi pada orang-orang yang menafikan semua nama-nama Allah dan semua sifat-sifat Allah. Ya, ada kelompok menyimpang yang tidak beriman, bahkan menolak dan menafikan semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Mereka tidak beriman kepada semua nama-nama Allah. Allah tidak punya nama. Allah juga tidak punya sifat. Ini keyakinan batil mereka. Yaitu yang terjadi pada kelompok Jahmiyah wal falasifah wal qaramithah. Sekte qaramithah. Salah satu sekte ekstrim dari kelompok Syiah. Syiah al-Qaramithah. Ya, ini sebagian atau contoh orang-orang yang menafikan semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yaitu orang-orang Jahmiyah, Falasifah, dan Qaramithah. Jenis yang kedua, ta'tilun juz'i. Ta'til yang sifatnya parsial. Kalau tadi ta'til kulli, semuanya dinafikan. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dinafikan semuanya. Adapun yang kedua ini parsial. Yaitu, ma yata'allaq binaw'in, menafikan sebagian, ya, mengisbatkan sebagian, menetapkan sebagian, dan menafikan sebagian. Misalnya terjadi pada kelompok Mu'tazilah. Mereka menetapkan nama-nama Allah. Ya. Mereka menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama. Tapi kalau berbicara sifat, mereka menolak. Sehingga juz'i sifatnya parsial. Karena mereka menetapkan nama, ya, bahwasanya Allah memiliki nama-nama, tapi kalau berbicara masalah sifat, mereka mengingkarinya. Oh, Allah tidak punya sifat. Ini orang-orang Mu'tazilah. Adapun ya, ini kelompok Mu'tazilah. Menetapkan nama-nama Allah, tapi sifat-sifat Allah semuanya dinafikan. Ada kelompok, sebagian kelompok menyimpang juga yang menetapkan nama-nama Allah dan menetapkan sebagian sifat, tapi menolak sebagian sifat yang lain. Seperti yang terjadi pada kelompok Al-Kullabiyah, Al-Asyairah, dan Maturidiyah. Tiga kelompok ini menetapkan adanya nama-nama Allah, menetapkan sebagian sifat-sifat Allah, tapi menafikan sebagian sifat-sifat Allah yang lain. Nah, sehingga mereka dikategorikan telah terjatuh pada ta'til yang juz'i, ta'til yang parsial sifatnya. Ya, ini ta'til. Kemudian kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa min ghairi takyif, dan tanpa melakukan takyif. Beriman kepada sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan ta'til, dan tanpa melakukan takyif. Apa itu takyif? Takyif di dalam bahasa kaifiyatus syai', takyif dari kata kayyafa yukayyifu takyif. Ya, kayfiyah. Kayfiyatu syai adalah haluhu, kondisi dari sesuatu. Kayfiyah dari suatu hal adalah kondisinya. Ini maknanya secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, takyif maknanya adalah i'tiqadu anna sifatil khaliq ala kayfiyati kada aw yas'al anha bi kayfin biduni ay yuqayyidha bi mumatsil. Ketika seseorang melakukan takyif pada sifat-sifat Allah, maka dia i'tiqadu anna sifatil khaliq ala kayfiyati kada. Dia meyakini bahwasanya sifat Allah kaifiyahnya demikian. Sifat Allah itu demikian dan demikian. Aw yas'al anha bi kaif, atau sekedar mempertanyakan bagaimana sifat Allah. Allah memiliki sifat istiwa. Bagaimana sifat istiwa Allah? Nah, ini juga sudah terjatuh pada takyif. Ya. Baik itu berupa keyakinan dalam hatinya atau sekedar mempertanyakan dengan lisannya, maka dia telah terjatuh pada takyif yang kita dilarang darinya. Ya. Biduni ayyuqayyiduha bimumathil, tanpa yuqayyiduha mengaitkannya dengan makhluk yang zahir. Jadi sekedar membayangkan dalam alam imajinasinya. Takyif, misalnya dia meyakini Allah memiliki sifat al-yad, tangan. Kemudian dia membayangkan, mengkhayalkan, oh sif, tangan Allah demikian dan demikian. Membayangkan, ini tidak boleh. Sudah terjatuh pada takyif. Allah memiliki sifat wajah, wajah Allah demikian dan demikian, dia bayangkan. Ya. Maka dia telah terjatuh pada tahrif, takyif yang dilarang. Ada sedikit keterkaitan dengan tamtsil, ya. Kita lanjutkan sedikit. Wala tamtsil min ghairi wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Tanpa melakukan takyif dan juga tanpa melakukan tamtsil. Apa itu tamtsil? Tamtsil maknanya secara istilah ada 4 hal. Ya, maknanya secara istilah ada 4. Yang pertama, tamtsilul makhluk bil khaliq. Ya, nanti setelah ini kita jelaskan apa perbedaan tamtsil dengan takyif. Kita jelaskan sedikit, kita jelaskan dulu tentang tamtsil. Tamtsil secara istilah, ya, dari kata mathala, yumathilu tamtsilan. Ya, mathala mempermisalkan, yumathilu tamtsil. Itu ada 3 makna. Yang pertama, tamtsilul makhluk bil khaliq. Ada 3 jenis, ya. Tamtsilul makhluk bil khaliq, mempermisalkan makhluk dengan khaliq, dengan Allah. Ya. Misalnya apa tadi? Jenis yang pertama, mempermisalkan makhluk dengan Allah. Sehingga yang dipermisalkan siapa? Makhluk. Dipermisalkan atau diberi sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Itsbatu syai'in lil makhluq mimma ikhtassa bihil khaliq, menetapkan bagi makhluk sifat-sifat yang sifat itu hanya khusus bagi sang khaliq, bagi Allah. Misalnya apa? Perkataan kaum Nasara, Isa ibnullah atau Isa huwallah. Isa adalah Allah. Ya. Yeah. Orang Nasara yang mengatakan Isa huwallah. Isa adalah Allah. Mereka juga bingung sebenarnya. Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Wallahualam. Ya. Akalnya sudah rusak. Tapi sebagian mereka mengatakan Isa huwallah. Isa adalah Allah. Makanya seperti ini, dia telah terjatuh pada tamtsil, mempermisalkan atau menyamakan makhluk dengan Allah, dengan Khalik. Jenis yang kedua, tamtsilul khaliq bil makhluk, mempermisalkan atau menyamakan khaliq, menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu menetapkan bagi khaliq, bagi Allah, sifat-sifat yang hanya khusus bagi makhluk, yang tidak mungkin sifat itu ada pada khaliq, pada Allah. Misalnya ucapan orang-orang Yahudi ketika menyatakan innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir, bakhil, ajiz. Ini ucapan orang Yahudi. Mensifati Allah dengan sifat-sifat aib, sifat-sifat kekurangan. Mereka menyatakan Allah itu fakir. Mereka juga menyatakan Allah itu bakhil. Mereka juga menyatakan Allah itu ajiz, lemah. Ya. Makanya seperti ini adalah contoh tamtsilul khaliq bil makhluk. Kemudian jenis tamtsil yang ketiga adalah tamtsilul khaliq bil mumtani'at. Tamtsilul khaliq bil mumtani'at. Kalau kita sedang berada di dalam kajian yang membahas tentang asma wa sifat, kita harus benar-benar konsentrasi. Ya, kalau enggak konsen sulit kita memahami. Ini contohnya nanti. Tamtsilul khaliq bil mumtani'at. Mempermisalkan khaliq, mempermisalkan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu yang mumtani'at. Dengan sesuatu yang tidak mungkin ada. Ya. Misalnya yang terjadi pada Ghulatul Jahmiyah. Orang-orang ekstrim dari kelompok Jahmiyah dan Falasifah. Yang mana ucapan mereka ya, sangat membingungkan. Tapi ini memang muncul dari rusaknya akal mereka. Mereka mengatakan innallaha la mawjud wa la ma'dum. Mereka sampai beriman kepada bahwasanya Allah itu ada, mereka tidak mau. Ya. Orang-orang ekstrim Jahmiyah dan Falasifah, kalau ditanya apakah Allah itu ada, mereka tidak mau menjawab. Apakah Allah tidak ada, mereka juga tidak mau menjawab. Terus jawaban mereka seperti apa? Mereka mengatakan Allah itu bukan ada, bukan juga tidak ada. Terus gimana? Ya, pokoknya itu jawabannya. Nah. Maka ini dia telah mempermisalkan Allah dengan mumtaniat. Sesuatu yang tidak mungkin. Bukan ada, bukan juga enggak ada. Terus apa? Ya, nah inilah dampak buruk dari ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya. Akhirnya menjerumuskan orang ke dalam kesesatan yang seperti ini. Jenis yang terakhir, tamtsilul khaliq bil ma'dumat. Mempermisalkan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Yaitu seperti yang terjadi pada kelompok-kelompok menyimpang yang menafikan sifat subutiyah. Nanti ya akan dijelaskan bahwasanya sifat itu ada dua jenis, ya, sifat subutiyah dan al-manfiyah. Sifat subutiyah ya misalnya Allah memiliki sifat ilm. Allah memiliki sifat ilmu, Allah memiliki sifat qudrah, ya, kekuasaan. Ya, kemampuan dan Allah memiliki sifat nam yang lain ya al-izzah dan sebagainya. Maka mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat subutiyah bagi Allah. Mereka hanya mau sifati Allah dengan Allah itu zat yang tidak jahil. Apakah Allah adalah zat yang maha berilmu? Tidak. Pokoknya saya mengatakan Allah adalah zat yang tidak jahil. Tidak zalim. Ya. Tidak, pokoknya tidak seperti itu. Ya. Nah, makanya seperti ini terjatuh pada tamtsilul khaliq bil ma'dumat. Sehingga dari sini kita bisa tahu perbedaan antara tamtsil dan takyif. Dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullah. Mimma sabak fi ta'rif at-tamtsil wa at-takyif. Dari penjelasan yang telah lalu tentang definisi tamtsil dan takyif, najid annal mumatsil ya'ti bi mumatsilin musyahadin mawjudin fil kharij. Orang yang terjatuh pada tamtsil maka dia telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang musyahad, yang ada wujudnya di alam nyata. Ya. Nah, misalnya tadi tamtsil menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Atau menyerupakan Allah dengan seperti ucapan orang Nasara tadi, Isa huwallah. Isa adalah Allah. Atau ketika mendapati ayat yang berbicara tentang sifat al-yad tangan. Kemudian dia menyatakan, oh tangan Allah seperti ini. Ya. dengan menyebutkan contohnya di alam nyata dari tangan-tangan makhluk. Makanya seperti ini tamthil namanya. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sesuatu yang ada wujudnya di alam nyata. Perbedaannya kalau takyif, ammal mukayyif, fala ya'ti bimumathalin atau bimumathilin musyahad fil kharij, lakin yukayyifuhu fi dhihnihi bisyai'in khayyali. Adapun orang yang melakukan takyif, dia tidak mempermisalkan dengan sesuatu yang ada di alam nyata. Jadi apa? Sifatnya hanya imajinasi, khayalan. Misalnya, sifat tangan bagi Allah. Dia membayangkan, oh tangan Allah demikian dan demikian. Tapi dia tidak mempermisalkan dengan tangannya makhluk. Tidak. Tapi dia berkhayal, ya, berimajinasi. Makanya seperti ini disebut dengan takyif. Jadi bedanya, kalau tamsil itu ada wujudnya, yang dipermisalkan itu ada wujudnya di alam nyata, kalau takyif tidak ada. Hanya imajinasi dan khayalan. Ya. Sehingga, kalau kita bandingkan antara tamsil dengan takyif, semua orang yang melakukan tamsil, pasti dia melakukan takyif. Tapi tidak semua orang yang melakukan takyif, melakukan tamsil. Inna kulla man mathala faqad kayyafa wala aks. Semua orang yang melakukan tamsil, pasti melakukan takyif. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang melakukan takyif, tidak mesti dia terjatuh pada tamsil. Taib. Sehingga takyif lebih umum daripada tamsil. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.